Dengan dirimu kini ku bahagia. Tadi kau berbagi canda tawa, hilangkan gairah lelah hatiku. Hadirmu mengubah arti hidupku. Jadilah aku tawanan cintamu. Serahkan seluruhnya untukmu. Ku penuhi semua yang kau inginkan. Tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Tuk tinggalkan aku, tuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku. Detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku. Tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Setiap waktu, setiap waktu. Sepanjang hidup.